Dan oleh Allah kemudian dibuka di sini nih petilasannya Nabi Adam ketemu di sebuah lembah, tapi batunya sudah berserakan kemana-mana. Tapi Nabi Ibrahim begitu ketemu jejak itu dengan tenangnya beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkur. Ya Allah, udah aku titipkan anak cucuku di sini di tempat panas yang tidak ada apa-apa. Mohon hatinya dikasih kekuatan untuk menjalankan sholat. Mudah-mudahan dicintai oleh manusia, dan aku mohon mudah-mudahan mendapatkan rezeki buah-buahan. Akhirnya dibangun kembali, dan penemuan situs ini menjadi legenda dunia. Maka Nabi Ibrahim sangat terkenal di muka bumi. Orang Cina punya legenda tersendiri tentang Nabi Ibrahim. Mereka punya cerita Tong Sam Chong melakukan perjalanan ke barat mencari kitab sucinya Dewa Brahma, temeni Sun Gokong sama Cupat Kai. Kitab sucinya Dewa Brahma, siapa Brahma? Brahma dari ras Arya. Nabiullah Ibrahim Aryanun. Hanya istilahnya yang berbeda. Orang India yang pernah ketempatan Nabi Adam begitu bahagianya ternyata situsnya Nabi Adam ketemu. Maka orang India menduplikasi apa yang ditemukan Nabi Ibrahim dibangun di India. Kenapa kita saling bunuh? Bukankah kita cucunya Nabi Adam? Tapi ketika semua bilang kita ini keturunan Adam, orang Eropa menyebutnya Adam and Eve. Ngene Adam Hawa. Semua punya sebutan, tapi semua enggak ada yang tahu kalau kita cucunya Nabi Adam. Di mana Nabi Adam? Semua kehilangan jejaknya Nabi Adam. Enggak ada lagi yang tahu di mana rumah Nabi Adam yang pertama. Jejaknya ada di mana? Petilasannya ada di mana? Semua kehilangan jejak, akhirnya tidak ada lagi pemersatu anak cucu Nabiullah Adam alaihi salam. Maka akhirnya ada seorang yang nekat mencari jejaknya Nabi Adam. Seorang laki-laki membawa anaknya yang kecil dan istrinya melakukan perjalanan mencari jejaknya Nabi Adam. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Berjalan nyari jejak untuk mempersatukan manusia yang tercerai berai. Dan oleh Allah kemudian dibuka di sini nih petilasannya Nabi Adam ketemu di sebuah lembah, tapi batunya sudah berserakan kemana-mana. Tapi Nabi Ibrahim begitu ketemu jejak itu dengan tenangnya beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkur. Ya Allah, udah aku titipkan anak cucuku di sini di tempat panas yang tidak ada apa-apa. Mohon hatinya dikasih kekuatan untuk menjalankan sholat. Mudah-mudahan dicintai oleh manusia, dan aku mohon mudah-mudahan mendapatkan rezeki buah-buahan. Akhirnya dibangun kembali, dan penemuan situs ini menjadi legenda dunia. Maka Nabi Ibrahim sangat terkenal di muka bumi. Orang Cina punya legenda tersendiri tentang Nabi Ibrahim. Mereka punya cerita Tong Sam Chong melakukan perjalanan ke barat mencari kitab sucinya Dewa Brahma, temeni Sun Gokong sama Cupat Kai. Kitab sucinya Dewa Brahma, siapa Brahma? Brahma dari ras Arya. Nabiullah Ibrahim Aryanun. Hanya istilahnya yang berbeda. Orang India yang pernah ketempatan Nabi Adam begitu bahagianya ternyata situsnya Nabi Adam ketemu. Maka orang India menduplikasi apa yang ditemukan Nabi Ibrahim dibangun di India. Nabi Ibrahim menemukan situs batu kotak tengahnya bolong di India, dibangun setupa batu tengahnya bolong. Nabi Ibrahim menemukan air suci Zam-Zam. Di sana dibangun air suci Kailas, sumber Gangga, sumber Yamuna. Di sini ditemukan Jabal Rahmah, di sana dibangun namanya Lingga Yoni.